Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita menyelesaikan tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenai bahwasanya orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara mereka saling menyalahkan dan saling mengatakan bahwasanya Nasara tidak memiliki agama, tidak memiliki pedoman pegangan hidup. Kemudian juga orang-orang Nasara mengatakan orang-orang Yahud juga sama. Orang-orang Yahud tidak punya pegangan hidup, tidak punya agama, saling menyalahkan satu sama yang lainnya. Padahal kedua-duanya jelas. Nah, barakallahu fikum, kedua-duanya jelas dari kalangan Ahlul Kitab, mereka setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian tidak beriman dengan kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk penduduk neraka. Naam. Sekarang kita akan masuki ayat yang selanjutnya, yaitu mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-115. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib." فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan hanya milik Allah lah dua arah, barat dan timur, arah terbitnya matahari dan juga arah terbenamnya matahari. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, maka dimanapun kalian berpaling, fasamma wajhullah, maka di sanalah kalian mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana akan kita lewati penafsirannya nanti. Innallaha wasi'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas dan juga zat yang maha mengetahui. Naam. Qala al-mufassirun asabahumullah. Walillahi jihata syurukil syamsi wa ghurubiha. Dan hanya milik Allah lah dua arah terbitnya matahari dan arah terbenamnya matahari. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, di tengah-tengah maksudnya, itu juga milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluknya. Naam. Fa huwa malikul ardi kulliha. Maka dia yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki, menguasai bumi seluruhnya. Fa ayyu jihatin tawajjahtum ilaiha fis salati bi amrillahi lakum fa innakum mubtaghuna wajha. Maka arah yang manapun atau arah mana saja kalian berpaling, kalian menghadapkan dalam kepada arah tersebut di dalam salatnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, fa innakum, maka sesungguhnya kalian mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian na'am barakallahu fikum, bukan maknanya Allah taala di mana-mana, bukan. Karena kebersamaan Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan para ulama, kebersamaan dari sisi ilmunya, pengawasannya, na'am, bukan kebersamaan zatnya. Na'am, dalam artian penafsiran dari kalangan al-hululiyah, na'am, atau al-ittihadiyah, dua kelompok sesat yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana, Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya, atau Allah Ta'ala di dalam makhluk tersebut, itu adalah kelompok sesat. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya, bersama hambanya, apanya? Nah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, pengawasannya dan pengaturannya. Nah, karena yang namanya bersama itu tidak harus nempel. Tidak harus barakallahu fikum menyatu. Seperti misalkan aku sekarang mau, atau kami sekarang mau pergi ke Surabaya bersama siapa? Bersama ikhwah. Apakah nempel dengan ikhwah itu? Tidak. Sama-sama berangkat. Paham ya? Jadi kebersamaan itu tidak selama-lamanya harus nempel. Naam, atau harus bersatu, tidak harus. Naam barakallahu fikum, atau menyatu gitu. Jadi kita lihat di sini, naam, maka arah yang manapun atau arah mana saja kalian menghadapkan kepada arah tersebut di dalam salatnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam perjalanan safar, naam, dan semisalnya enggak bisa lagi kecuali memang di atas kendaraan tersebut, dimanapun kalian mengarah, maka kalian mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ya kiblatnya itu, karena kita tidak bisa mengelak istilahnya. Nah, misalkan naik pesawat, kita bilang, "Pak, tolong nanti jalan pesawatnya diarahkan kiblat terus." Enggak bisa. Paham ya? Naik kereta juga sama saja. Paham ya? Nanti kalau kita nyuruh seperti itu malah justru bisa jadi terjadi kontradiksi. Terjadi kontradiksi. Allahu musta'an. Yang jelas apa yang jelas? Yang jelas ini firman Allah Subhanahu wa taala dan juga ada dalam as-sunnah. Rasulullah menjelaskan mengenai hal tersebut. Na'am barakallahu fikum, dan juga dijelaskan para ulama, apabila keadaannya darurat sekali, pada asal yang diperbolehkan sholat di atas kendaraan itu sholat nafilah, sholat sunnah pada asalnya. Terus bagaimana sholat wajib? Bahkan sholat wajib kalau keadaannya darurat, sangat darurat, dalam artian gak bisa lagi turun, mungkin di pesawat atau kereta, na'am barakallahu fikum, waktunya pun tidak sampai, misalkan waktunya tidak, istilahnya tidak cukup kalau seandainya sholat di tujuan misalkan, itu boleh sholat di situ. Bagaimanapun arahnya. Naam. Cuman hukum asalnya, naam, yang diperbolehkan untuk sholat di atas kendaraan pada asalnya adalah sholat nafilah. Naam ya. Adapun sholat wajib turun, kemudian mencari masjid, menghadap kiblat. Naam. Adapun perkaranya darurat, itu lain lagi urusannya. Naam. Kita lihat di sini. Lam takhruju an mulkihi wa ta'atihi. Kalian tidak keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya. Innallaha wasi'ur rahmati bi ibadihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, terhadap hamba-hambanya. Alimun bi af'alihim. Zat yang maha tahu dengan perbuatan-perbuatan hambanya. La yaghibu anhu minha syai'. Tidak ada satupun yang terlewatkan atau tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya nampak. Karena pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Allah taala berfirman, "Qad ahata bikulli syai'in 'ilma." Sungguh Allah Subhanahu wa taala nan ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi jangan sampai dipahami lain. Jika ada lafaz dalam Al-Qur'an, nah misalkan lafaznya adalah Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum misalkan, atau wa huwa ma'ahum aina ma kanu, itu kebersamaan apa? Ilmunya. Kebersamaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga pengawasannya, penjagaannya di antaranya. Oleh karena itu jangan sampai kita pahami berarti Allah taala itu di mana-mana. Dimanapun kita berada Allah taala ada. Ini pendapat yang keliru ya. Nah, karena ucapan seperti itu akhirnya melazimkan di tempat-tempat kotor pun ada Allah Subhanahu wa taala. Keliru kan? Keliru. Di kamar mandi juga ada Allah. Ini berdasarkan pendapat yang keliru tadi. Ayo, jadi Allah taala tidak di mana-mana. Allah Subhanahu wa taala hanya di atas arsy. Paham ya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, zat yang Maha Pengasih, nah berada di atas arsy-Nya beristiwa, al-'ulu wa istiqrar, meninggi dan menetap. Meninggi dan menetap di atas arsy-Nya. Lah terus bagaimana? Padahal sepertiga malam terakhir kan turun. Sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke mana? Ke langit dunia. Nah, terus bagaimana katanya menetap di atas? Naam, sifat di sini dikenal dengan sifat apa? Fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat yang tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a fa'al wa in lam yasha' lam yaf'al. Jika Allah taala menghendaki mengerjakan, mengerjakan. Jika Allah taala tidak menghendaki, tidak melakukannya. Oleh karena itu jangan sampai keliru ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak di mana-mana. Buktinya secara akal, kalau mereka mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana, suruh dia berdoa. Ewa, suruh, tolong kamu berdoa. Nah, biasanya orang yang nalurnya sehat, itu berdoa mengangkat tangan. Ya enggak? Itu pada asalnya. Nah, ketika dia berdoa, tangannya ke arah mana? Ah, Abu Muhammad. Kemana arahnya tangannya ke berdoa? Ke atas, enggak ada ke bawah gini. Atau ke kanan, atau kiri misalkan, atau depan, belakang, enggak ada. Karena Allah Ta'ala di... Ini fitrah manusia aslinya. Jadi kalau ada orang berdoa mah gini mah ditertawain. Paham ya? Misalkan itu contohnya aja ya, contohnya itu. Soalnya itu untuk bantah mereka, serah akal itu loh. Nah, serah akal mereka suruh berdoa kamu. Mesti arahnya ke atas. Katanya Allah Ta'ala di mana-mana katanya. Coba kamu berdoa seperti ini. Enggak akan mau. Karena apa? Karena menunjukkan secara naluri, fitrahnya itu memang Allah Ta'ala di atas. Nah, itu secara akalnya seperti itu barakallahu fikum. Dan banyak dalil yang mengenai hal tersebut. Nah, mengenai diangkatnya amalan ke atas menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Mengenai Allah Ta'ala turun ke langit dunia seperti malam terakhir, dia turun dari mana? Dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah ya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya apa? Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Jangan sampai keliru ini ya, karena soalnya ada oknum-oknum pendapat-pendapat yang mengatakan Allah Ta'ala di mana-mana. Dan ini enggak perlu dipanjang lebarkan, sudah paham siapa mereka. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Naam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman mengenai ayat yang ke-116 dari surat Al-Baqarah. Ini tuduhan yang sangat keji. Nah, berani-beraninya orang-orang Yahud dan Nasara melontarkan ucapan-ucapan yang sangat jelek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan itu. Terlebih lagi parahnya orang Yahud, orang Nasara juga sama saja. Dua-duanya orang-orang Yahud dan Nasara, ya, mereka mengatakan Uzair anak Allah, orang Yahud. Nah, Nasara mengatakan Nabi Isa anak Allah. Bayangkan itu. Padahal bukan. Nah, itu segera tuduhan mereka. Dalilnya mana? Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kok berani-beraninya mereka menisbahkan anak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Nasara mengatakan Nabi Isa anak Allah. Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu semua ucapan mereka dan mulut-mulut mereka. Naam, yudhahiruna qawla alladziina kafaru min qabl. Qatalahumullah anna yarfaqun. Naam, ucapan-ucapan mereka orang Yahud dan Nasara menandingi menyamai ucapan-ucapan orang kufar terdahulu. Naam, yudhahiruna qawla alladziina kafaru min qabl. Menyamai, menyaingi atau menyamai dengan ucapan orang kafir terdahulu. Naam, qatalahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerangi mereka semuanya. Nah, fa'anna yufakun. Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari hal seperti ini? Nampak jelas. Nah, kemudian terkadang tuduhannya apa? Nah, barakallahu fikum. Seperti orang-orang kufar. Zaman dahulu, zaman jahiliyah, mereka tidak ingin kalau apa? Kalau punya anak perempuan. Marah mereka. Tapi dalam keadaan seperti itu, ada di antara mereka yang menisbahkan Allah Ta'ala, para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Bayangkan itu. Nah, padahal mereka sendiri ketika dikasih kabar gembira dengan lahirnya anak seorang perempuan bagaimana? Marah, dibunuh. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dhalla wajhuhu musfadda wa huwa kadhim." Apabila mereka diberikan kabar gembira dengan lahirnya anak wanita, maka tiba-tiba wajahnya merah dan nam dan hitam, marah gitu. Wa huwa kadhim, marah. Tapi dalam keadaan seperti itu mereka berani mengatakan para malaikat itu adalah banatullah. Para malaikat anak-anak perempuan Allah. Nah, kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan, "Nam wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani matala, dhalla wajhu musfadda wa huwa kadhim." Nah, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya mereka telah terjatuh dalam kontradiksi tanakut, bertabrakan. Di sisi lain mereka tidak ingin punya anak perempuan. Nah, di sisi lain mereka menisbahkan anak perempuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul musta'an. Dan juga disebutkan dalam ayat yang lain orang Yahud, nah, berani mengatakan Allah Ta'ala tangannya terbelenggu. Bayangkan, tangan terbelenggu. Nah, dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Karim mengenai ucapan mereka. Jadi mereka mengatakan bahwasanya yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Nah, kemudian apa? Allah Ta'ala bantah ghullat aydihim, justru tangan mereka yang terbelenggu. Nah, wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka ucapkan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah Ta'ala itu dibentangkan memberikan rezeki, memberikan rezeki bagi siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Bantahan untuk orang-orang Yahud. Kemudian di sisi yang lain orang Yahud mengatakan apa? Allah Ta'ala fakir. Allah Ta'ala fakir katanya. Allah Ta'ala itu fakir. Kita yang kaya. Kata mereka. Naam, Allah Ta'ala berfirman. Naam, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia, kata mereka. Sungguh Allah Ta'ala mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala fakir, kita yang kaya. Sombongnya itu, bayangkan itu. Nah, orang Yahud mengatakan seperti itu, Allah Ta'ala fakir, kita yang kaya. Nah, tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nam sanaktubu ma qalu, sungguh aku akan mencatat apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Terkenal ya orang-orang Yahud, nah membunuh para nabi itu. Nah, barakallahu fikum, termasuk salah satu atau beberapa perbuatan ritual kejahatan orang-orang Yahud. Nah, sampai lantang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak apa? Tidak asing lagi kalau orang Yahud apa? Maghdub, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena punya ilmu tapi tidak beramal. Nah, orang Nasara juga sama. Dalam arti sama-sama nah, di neraka tempatnya. Mereka sesat karena beramal tanpa ilmu. Nah, dol. Ya, mereka adalah orang-orang dolun, orang-orang yang sesat. Nah, barakallahu fikum, hafidhakumullah. Padahal telah datang dalam Al-Quran Karim mengenai bahwasanya kita semuanya adalah hamba-hamba yang fakir. Hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya mana dalilnya? Yang menunjukkan hal tersebut dalilnya mana? Lafadnya gitu? Lafadnya gitu? Yakin? Jangan campur baur ya. Surat apa dulu itu? Kalau campur nanti keliru. Lafadnya pengen yang tepat ya. Ya ayuhan nas, itu bukan yang menginginkan. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu bukan. Ada yang lain, surat apa? Naam, nanti cek lagi ya. Itu yang nas ya. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Iya syak yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dzalika 'alallahi bi 'aziz. Naam, wahai manusia, naam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah, kalian itu adalah orang-orang fakir, kalian semua adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, wa naam barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan apa? Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Zat yang maha kaya dan maha mulia. Paham itu ya? Nah, kemudian Allah Ta'ala menyatakan, iya sya'yudhibkum wa ya'i bi khalqin jadid. Jika Allah Ta'ala menghendaki, akan menghilangkan kalian semuanya, mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi 'aziz. Yang demikian itu bagi Allah Ta'ala bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang susah dan sukar, bukan. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan kita semuanya, kemudian mendatangkan makhluk yang baru. Paham insyaallah ya? Naam. Ewa, jadi dalilnya sangat jelas sekali mengenai bantahan kepada orang-orang Yahud. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, qala al-mufassirun asabahumullah. Nah, atau dibaca dulu tadi ya. Naam, ayat yang ke-116 Allah Ta'ala menyatakan, wa qalu takhadallahu walada, subhanah, ballahuma fis samawati wal ardh, kullun lahu qanitun. Naam. Wa qalu, dan mereka orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara plus orang-orang musyrikin. Naam, Yahud, Nasara dan orang-orang musyrikin, mereka apa? Mereka menjadikan Allah Ta'ala itu nah menjadikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang anak. Padahal bantahannya jelas ya dalam surat Al-Ikhlas itu, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, syahidnya mana? Lam yalid walam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah musta'an. Jadi mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang anak. Subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard, bahkan hanya milik Allah lah seluruh apa-apa yang di langit dan di bumi. Kullulahu qanitun, masing-masing seluruhnya naam tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-mufassirun asabahumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada mereka yang sudah mengumpulkan 6 tafsir yang sangat mulia ini dengan 6 jalan dan metode yang mudah dipahami, mudah dibaca dan mudah diterjemahkan serta berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, sebagaimana bisa dilihat di awal mula takdim atau muqaddimah pembukaan yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Naam. Kita lihat sini tafsirannya. Waqalatil yahudu wan nasara wal musyrikun, orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara serta orang-orang musyrikun, mereka mengatakan ittakhadallahu li nafsihi walada. Ini tuduhannya sangat keji ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak untuk dirinya. Berarti otomatis kalau kita telusuri ucapan mereka, menunjukkan Allah taala butuh pada makhluknya. Ini keliru besar. Justru yang butuh itu kita. Naam. Tanazzahallahu Subhanahu wa taala hadzal qaulil batil. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari ucapan yang batil ini. Ya, mensucikan. Lam yalid wa lam yulad, dan banyak sekali dalil di antaranya. Bal kullu ma fis samawati wal ardi mulkuhu wa 'abiduhu. Bahkan seluruh apa-apa yang di langit dan di bumi adalah kekuasaannya dan hambanya. Semuanya tunduk naam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum jami'an khadi'un lah. Nah, mereka semuanya tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musakharuna tahta tadbirih, semuanya ditundukkan. Musakharun ditundukkan. Namun Allah Subhanahu wa taala tahta tadbirih, di bawah pengaturannya. Nah, jadi enggak ada yang bisa bertindak semena-mena, enggak ada. Semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu. Kita ambil satu lagi. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang berikutnya itu ayat yang 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki menetapkan sebuah perkara atau sesuatu, maka hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengucapkan sesuatu tersebut jadi, maka jadilah sesuatu tersebut. Jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kun fayakun. Naam. Kalau kita bagaimana? Kita cuma bisanya mengubah, mewujudkan sesuatu yang tidak ada, enggak akan bisa. Pesawat kok bisa? Itu manusia enggak mewujudkan perkara yang tidak ada, cuma mengubah benda yang masih utuh diubah menjadi pesawat dengan cara mungkin dirangkai atau misalnya. Tapi kalau mewujudkan langsung pesawat itu enggak bisa. Paham ya? Nah, menunjukkan bahwasanya hamba semuanya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Qala al-mufassirun fabahumullah wallahu ta'ala huwa khaliqus samawati wal ard, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Ala ghairi misalin sabqin. Naam, di atas atau barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, diciptakan langit dan bumi di atas bentuk yang tidak ada contohnya sebelumnya. Enggak pernah ada yang mencontoh sebelumnya. Contoh yang satu pun enggak ada yang serupa, dalam artian enggak ada yang satu pun yang bisa menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tantangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, naam, kepada berhala-berhala, sesembahan-sembahan orang kufar untuk menciptakan apa? Menciptakan apa? Lalat. Bayangkan itu. Nah, enggak mampu juga. Innal ladzina tad'una min dunillah, apa lafadznya? Naam, la yakhluqu dzubaban walau istama'u lah. Wa ayyaslubhum adz-dzubabu la yastanqidhuhum min dha'fa at-talib wal matlub. Naam, innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban. Sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian ibadahi, yang kalian mintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maksud berhala-berhala, bebatuan itu, naam, mereka semuanya la yakhluqu dzubaban. Mereka sekali-kali tidak akan mampu menciptakan dzubab, apa dzubab? Lalat. Satu ekor lalat saja, bayangkan itu. Nah, walaupun dia mampu misalkan merakit pesawat misalkan, satu lalat aja yang kecil, bahkan sayapnya aja enggak mampu. Nah, barakallahu fikum. Walau istama'u lah, walaupun mereka berkumpul, ya semua, coba bayangkan. Misalkan kita ambil yang paling ahlinya lah, profesor, doktor, dikumpulkan di satu. Kemudian musyawarah bagaimana caranya bikin lalat, mampu enggak? Itu lalat utuh, ini sayapnya aja belum tentu mampu. Sayapnya yang begitu tipis itu ya. Kemudian berikut lagi ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ayyaslubhumudzubab la yastanqithuhum min. Nah, kalau seandainya lalat itu merebut makanan, nah barakallahu fikum, ambil makanan kita gitu, kita enggak akan bisa ngambil lagi. Benar enggak? Biasanya diambil sedikit tuh lalatnya lari, kita kejar enggak mungkin. Paham ya? Itu menunjukkan lemahnya apa? Lemahnya kita itu kalau kita hidup ini mati, berhala. bebatuan pohon. Kita yang gerak aja belum tentu bisa mengambil kembali, ini yang benda mati diibadahi oleh mereka. Nah, dzalfat talibul matlub, lemahlah enam orang yang meminta dan yang dimintai. Yang meminta adalah orang musyrik, yang dimintai bebatuan, berhala semisalnya. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini, barakallahu fikum, hafizakumullah. Wa idza qaddara amran, dan apabila Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan suatu perkara, wa arada kaunah, dan Allah taala menginginkan untuk diwujudkan perkara tersebut, fa inna may yakunu lahu kun, maka hanya saja Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada perkara tersebut atau sesuatu tersebut, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sesuatu tersebut. Kalau kita tidak bisa, ini khusus Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, pemberi rezeki kita, barakallahu fikum, kun fayakun. Nah, ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang Allah telah takdirkan dan semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Lauhul Mahfudz sudah tertata di sana. Nah, barakallahu fikum, tertata sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50 ribu tahun. Nah, masyaallah, diatur dengan rapi dan juga tidak ada yang terlepas. Tidak ada yang diganti, tidak ada yang ditukar di situ di dalam Lauhul Mahfuz. Ada pencatatan-catatan yang dibawa oleh para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun catatan rezeki, amalan, kemudian sengsara atau bahagia, atau ajalnya, itu semuanya diambil rinciannya itu dari Lauhul Mahfuz dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat dalam syarah Arba'in Nawawiyah yang syarah oleh Syekh Shalal Fauzan waqafahullah, hadis keempat, paham ya? Bisa dilihat nanti mengenai rincian-rincian yang dicatat oleh malaikat, itu semuanya bukan dari malaikat sendiri, namun itu adalah diambil dari apa? Lauhul Mahfuz, yang ada di hadapan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan berubah, la tataghayyar wa la tatabaddal, enggak berubah, enggak diganti, enggak. Semuanya sudah tetap di sana. Nah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Nasallallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallallahu Azza wa Jalla bimannihi wa karamih an yusabbitana ala kitab wa sunnah hatta nalqah innahu waliyu dhalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.